Next song kita mau nyanyi demi waktu dengan yang punya acara, Judika. Asik. Gua gantiin Pasha bentar boleh ya? Bisa lupakan dirinya yang kini hadir di antara kita. Namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Maafkan aku mendukung.